Kalau tidak semerta Quran berdosa, tahu enggak? Tiap-tiap kecamatan harus satu ada dalam hafal Quran, kalau tidak berdosa semerta Quran. Tapi kalau sudah memegang pemerintahan ini bukan ahlinya, buktinya kada ahlinya, tambah kacau dan tambah berantakan, rakyat tambah susah. Karena memegang kada ahli. Dokter kejadian pemirsa kada ahlinya, ya Allah. Pemirsa kada ahlinya, balik-balik sudah, keretin ini tinggi, pun tinggi, cuci darah. Langsung ini enak aja. Kalau nang ahlinya, enggak pak, belum masanya lagi pak, cuci darah. Bapak diet saja, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan. Ini yang tidak boleh diminum pak, ini yang tidak boleh dimakan. Ini aja, enggak usah obat-obatan, enggak usah. Itu dokter nang ahlinya, enggak itu. Sesudah diperiksa dengan alat nang bujur-bujur, mengetahui bahwa kreatininnya bunyinya itu adalah memang tinggi. Menentukan ini alatnya ini harus bagus. Dan nang begawi di situ ahlinya pulang di laboratorium ini, nang memeriksa darah itu tadi. Kalau nang di laboratoriumnya ini kurang nang pegawai kada ahli, pegawai anyar, karena murah gajinya. Baik itu pulang nang mencampur darah ini pulang mencari yang murah obatnya, hasilnya kada bujur. Alatnya pulang rusak juga, alat bekas. Lalu hasil laboratorium ini, kreatinin sekian, pun sekian, naik 200. Kreatininnya umpamanya 25, padahal sebenarnya kan kreatininnya 2 aja. Bunnya kreatinin yang sebenarnya 70 aja, umpama. Ini harus yang memegang yang ahlinya. Ulun ini disuruh oleh guru obat. Dan di samping obat jadi intelijen. Jadi mengetahui, di laboratorium ada ini, di dokter ada ini, di perawat ada ini, urusan makanannya ini. Oleh sebab itu disuruh mulai di Banjarmasin sampai ke pengarangnya itu di Surabaya, sampai ke Jakarta, sampai ke Singapura, akhirnya babulik kadatu jeleha. Sebab keadaan nang di daerah ulun, dan punya daerah ulun belum tahu lagi. Nang kemana keadaannya? Tapi ini daerah kita di sini. Alhamdulillah bupati kita lawan direktur kita mengganti sudah masalah perdu kita ya. Jadi mulai sudah dibuka jalan untuk melaksanakan perdu kita ya. Jadi dokter nang ahli terutama di bidang cuci darah sudah didatangkan kerjasama dengan Surabaya. Jadi bergilir dokter Surabaya yang bujur-bujur ahli di bidang cuci darah didatangkan ada 2 orang bergilir. Seminggu di sini menetap siang malam seminggu di sini boleh datang pulang seikung seminggu pulang balik pulang nanti datang bergilir perawatnya minta juga. Nah seminggu ini boleh datang pulang seminggu minta alhamdulillah. Ini sebagai yang ini datang ini menjadi guru mendidik di sini. Mendidik di alhamdulillah sahaja. Usahanya bupati lawan direktur non ada di sini. Alhamdulillah Tuhan mengabulkan. Jadi sudah kada taksir lagi kalau cuci darah, kada taksir lagi. Selain daripada itu pulang, masing-masing daerah dikabari oleh bupati siapa daerah misalnya daerah mana umpamanya itu ada orang cuci darah di Macapura itu daerah membantu subsidi karena bukan sop ayam subsidi jadi dikenakan bayaran nang kawa bayar dikenakan bayaran murah aja ya. Lamun ada salah pendengar bunyi 200 ke 300 ke sekali cuci. Nih, bandingkan pian hasilnya 900. Wah ini 300 atau 200 saja bandingkan. Nah ini ngarahnya ini kemanusiaan. Nih, timbul daripada sosial. Timbul daripada keadilan, timbul daripada ketuhanan yang maha esa, yang bersifat kasih sayang. Jadi ini bukan tandarnya aja, P4 itu memang pelaksanaannya. Kalau Martapura asli kan NA, Martapura asli NA, Martapura asli. Yang penting penampilan. Ingat kalau dia, yang lainnya, karena sastomu. Orang-orang Martapura ini bungul-bungul, ada rasi yang orang Martapura ini bawa obat dokter. Orangnya biasanya mencari obat kuat. Ini penghabisan, nah kita baca ini penghabisan 15 ribu sudah. Kurang mata pura kasihan aja kurang mata pura ini. Bungo, hendak bawa obat kuat ini. Jadi ujaran dokter, ada artinya ini resep, nah ambil. Lalu itulah, ke yang menjual obatnya apotek. Kalinya ada situ kira-kira 3 biji, ujarnya apotek 3 bijiannya kira-kira obat kuat. Kurang mata pura ini ngaran bungo, kasihan aja. Sekiranya aman artinya ya obat menengar habar, obatnya pahit. Lalu kalau dicampur lawan makanan, menukar endomie. Dengarkanlah jangan tertawa dulu. Limbah endomie itu ditukarnya dibuatnya di dalam panci, dibuatnya banyak. Piagra tadi dibuatnya kaki-kaki-kaki. Ke dalam wadah ini tadi, sekalinya tercukupnya itu tercukup mie ini. Macung jauh-jauh. Karena mie-nya yang cagak. Semuanya itu jaga-jaga, menghadap ke langit, jaga sekali di jaga, harus pada kawah. Dan tangan tiap gerak tiga. Nyata mana kalau dulu sendanya kisah itu, cuma rame. Sahihnya di situ, bunga, kada dana ahlinya, itu sahihnya. Habis kalau kawan mami lagi, karas mie-nya dapat jaga ke atas. Paham-paham aja yang kesindiran di mana raja tak. Bungul tak lah kata mau. Nah ini gara-gara nih. Jadi ta'allum bi ghairil amal minal thalabah. Taqattuh li dunya minal ulama. Syuhir muta' minal aghniyah. Hawal mutaba' minal awam. Wallal amra minal ulama. وَظَهَرَ الْفُحْشُ مِنْ كُلِّ جَاهِلٍ عَلَى قَدْرِ جَهْلِهِ. Dan sudah berteburan buruk sangka, kupat mangupat, hiri dengki dari orang-orang jahil. Baham buran sudah buruk sangka, kupat mangupat, hiri bayi, baham buran karena jahil. Mengiring kejahilannya, apabila jahilnya 100%, umma buruk sangkanya 100%. Jadi, kufusyun itu, kalkan risui, wal-ribati, wal-hasasi. Itu harus ada di bawahnya catatan. Min kulli jahil, timbul daripada orang jahil. Ala kadri jahli, menurut kejahilannya, wawari dalik. Dari gelamtilah, mimma wadat bil ahadith daripada hadis-hadis itu banyak menunjukkan. Nah, jawabnya walang marah. Tatkala ahlus sunnah wal jamaah di akhir zaman melihat terjadi nangka ini. Nang menuntut ilmunya pada umat beribadah. Nang alimnya bapak mekar. Nang sugihnya engkem. Nang awamnya merasa hebat terus, merasa benar terus, benar bapal. Nang pegawainya pulang dari nana, artinya ada ahli di bidang tangkapnya masing-masing. Seperti dokter ada ahlinya, sebenarnya macam-macam cari nana. Perawat ada ahlinya, apa semuanya. Dan pulang, kurang nang banyak-banyak nang jahil. Ini menurut kejahilannya, buruk sangka, mengubah diri dengki, macam-macam tomah, loba, salah, habis. Tarahul ifta awat tadadri sawat ta'alifah. Ahlul.